tepat, ya pukul-pukulan. Pukul ganti-gantian, dan ke kiri kanan, kanan kiri kanan. Di tempat jalan, ya jalan. Tari tongkat, ya pukul-pukulan, dan saling pukul ganti-gantian. Ya pukul-pukulan dan saling pukul.